Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Panguraya, pengajian rutin Jumat malam bersama Ustadz Aris Manandar hafizullah ta'ala, yang saat ini kita sedang membahas kitab Afatul Lisan, penyakit-penyakit lisan. Insyaallah akan segera berakhir, dan untuk selanjutnya insyaallah akan membahas kitab Fiqhul Hasad karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizullah ta'ala. Untuk itu kami dari Masjid Panguraya menyediakan pemesanan kitab bagi jamaah sekalian yang ingin memesan kitab. Untuk itu jamaah yang kiranya ingin memesan kitab melalui Masjid Panguraya dapat menghubungi takmir atau menghubungi nomor 0818 0409 2541. Kami ulangi, jamaah yang ingin memesan kitab Fiqhul Lisan, Fiqhul Hasad, kitab Fiqhul Hasad karya Syekh Mustafa Al-Adawi, dapat menghubungi nomor 0818 0409 2541. Demikian pengumuman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Panguraya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan Afatul Lisan fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Syekh Sa'id Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Dosa lisan, dosa yang berkaitan dengan lisan selanjutnya yang telah kita bahas adalah al-ghina, nyanyian, wa syair al-muharam, dan syair atau puisi yang haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi, dan di antara manusia, man yashtari lahwal hadis. Ya, ada orang-orang yang membeli perkataan yang melalaikan, liyudilla ang sabilillah, untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Untuk liyudillah ada dua bacaan, ada dua cara baca, boleh dibaca liyudillah, boleh dibaca liyadillah. Kalau dibaca liyadillah supaya dirinya sesat dari jalan Allah, kalau dibaca liyudillah ansabilillah artinya agar orang lain tersesat dari jalan Allah dan dia bisa menyesatkan orang lain, tentu setelah dirinya sendiri tersesat terlebih dahulu. Dan berkenaan dengan ayat ini atau turunnya, sebab turun ayat ini ada dua versi. Versi yang pertama kemarin telah kita sampaikan, yaitu adanya orang kafir Quraisy yang membeli budak yang pandai bernyanyi, yang ditugasi untuk menyaingi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga supaya orang tidak mendengarkan pengajian yang Nabi sampaikan, namun mendengar bahasa kita konser musik yang diadakan oleh si penyanyi tersebut. Kemudian versi yang lain dari sebab turunnya ayat ini, ya, maka kalau menurut versi pertama maka termasuk dalam ayat ini. Kalau itu beli budak, maka kalau zaman sekarang ya beli kaset, beli MP3 atau beli yang lain. Kemudian versi yang kedua mengatakan bahasanya ayat ini turun berkenaan dengan seorang bernama An-Nadr ibn Malik, yang dia adalah seorang kaya pedagang yang biasa berdagang ke Persia, dan dia di sana beli buku-buku cerita. Ya, dia di sana beli buku-buku cerita, lalu ini dibacakan kepada orang-orang Quraisy supaya mereka tertarik mendengar buku-buku cerita tersebut dan meninggalkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau berdasarkan versi yang kedua, ya kalau dulu beli buku cerita, ya sekarang namanya beli komik, ya boleh jadi beli komik Naruto atau kemudian detektif Conan atau kemudian beli novel atau beli yang lain, sehingga itu rajin dipegang dan dibaca dan Al-Quran ditinggalkan. Maka semisal tentunya dua hal tersebut. Tentang yashtari, untuk kata-kata yashtari ada dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang benar, yashtari bimalihi. Ini pendapat yang dipilih oleh Abu Ja'far At-Tabari, membeli dengan hartanya. Pendapat kedua mengatakan yashtari di sini maknanya yakhtaru wa yastahabbu, memilih dan menyukai. Memilih dan menyukai. Maka ada dua terjemah untuk yashtari. Namun yang tepat kesimpulannya adalah pendapat yang pertama. Yashtari artinya membeli dengan uangnya, untuk membeli sesuatu yang bisa melalaikan dari jalan Allah. Untuk lahwal hadis ada empat pendapat tentang maknanya. Makna yang pertama adalah al-ghina, nyanyian. Sebagaimana nanti akan kita baca dari perkataan Ibnu Mas'ud. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, kemudian Sa'id bin Jubair, Ikrimah, dan Qatadah. Kemudian pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, lahwul hadis maknanya adalah ma'alha anillah, segala sesuatu yang menyebabkan orang itu asik dan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan atau pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya, ya ini adalah penjelasan ad-dhahak, yang dimaksud dengan lahwul hadis adalah asyirku, kemusyrikan. Dan semua kemusyrikan tentu menyebabkan orang lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-batil, segala permainan yang membuat orang lalai dari hal-hal yang manfaat. Lalai dari hal-hal yang manfaat, demikian dijelaskan oleh Atha ibn Abi Rabah. Dan kaidah tafsir mengatakan bahasanya jika satu lafaz dari Al-Quran itu punya beberapa makna, beberapa pendapat, dan jika kita maknai dengan semua maknanya tidak terjadi pertentangan, maka maknanya adalah semua maknanya. Dan pendapat kedua dan pendapat yang keempat itu, jika kita ambil pendapat ini, maka ini mencakup semua maknanya. Maka semua yang lahwun, semua yang melalaikan orang dari ingat kepada Allah, dari beribadah kepada Allah, atau melalaikan dari hal-hal yang jauh lebih manfaat, maka itu adalah lahwul hadis. Boleh jadi bentuknya nyanyian, boleh jadi bentuknya komik, boleh jadi bentuknya novel, boleh jadi bentuknya yang lain, perkataan-perkataan yang melalaikan, film, mendengarkan perkataan yang melalaikan, sinetron atau yang lain, sehingga orang kemudian lalai untuk pergi ke masjid, lalai untuk sholat, lalai untuk baca Al-Quran, karena sibuk dengan itu semua, maka dia lahwul hadis. Maka itu semua adalah lahwul hadis. Maka di antaranya adalah nyanyian. Kita lihat, kita baca selanjutnya, wasahabah, dan para sahabat adalah hum a'lam, mereka adalah orang yang paling berilmu tentang Al-Quran. Dari tiga pendapat di atas, pendapat yang pertama, nyanyian, itu adalah penjelasan para sahabat. Kalau yang mengatakan dengan pendapat yang kedua, lahul hadis adalah segala yang lalai melalaikan dari Allah, pendapat Al-Hasan Al-Basri dan dia tabi'in. Yang mengatakan itu syirkun adalah Atha' dan dia adalah Dhahhak dan dia adalah tabi'in. Kemudian yang memaknai dengan batil, maka dia adalah Atha' bin Abi Rabah dan dia tabi'in. Maka kalau sahabat, mereka tadi ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas dan didukung oleh sejumlah tabi'in, memaknai lahul hadis dengan nyanyian. Walihada, oleh karena itu Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini mengatakan yang dimaksud dengan lahul hadis al-ghina adalah nyanyian. Wallahi la ilaha illahu, dan beliau bersumpah demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia. Dan Ibnu Mas'ud mengulang-ulang perkataannya ini sebanyak 3 kali. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari, sungguh akan datang di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang menghalalkan al-hira, kemaluan, yaitu zina, wal-harira dan sutra untuk laki-laki, wal-khamra dan khamar, wal-ma'azib dan alat musik. Dan dalil dan disampaikan di buku ini ada 2 ayat Al-Quran yang mengisyaratkan dan menunjukkan terlarangnya nyanyian. Di samping surat Luqman ayat yang ke-6, maka adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Allah cela orang-orang, sejumlah orang dengan firman-Nya, apakah dengan perkataan ini kalian keheranan? Watat hakuna, bahkan ketika Al-Quran dibacakan kalian malah tertawa, wala tabakun dan tidak menangis, wa angtum samidun dan kalian malah bernyanyi. Yang ini adalah konteksnya, adalah konteks celaan. Maka ini 2 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan terlarangnya al-ghina. Berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan mendudukkan masalah hukum ghina, yang makna dasar dari ghina adalah al-kalam, at-tarannum min al-kalam, adalah perkataan yang bernada. Maka ulama berselisih pendapat jika apakah kemudian semua ghina itu haram, ataukah kemudian ada ghina yang diperbolehkan, kalimat yang bernada ada yang dibolehkan ataukah tidak. Maka ini adalah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, dan pendapat yang benar tidak semua ghina itu terlarang, ya, tidak semua ghina itu haram. Namun ghina dalam kartian at-tarannum minal kalam, perkataan bernada, ya, itu dibolehkan bisyurut, dengan sejumlah syarat. Di antara syaratnya adalah bebas dari ma'azif, ya, tidak mengandung alat musik. Demikian juga itu tidak menjadi as-sughlu as-saghil, sughlun as-saghil, menjadi perkara yang dominan dalam hidup seseorang yang kemudian menyibukkannya dan menguras kemudian pikirannya dan waktunya. Dan nada tersebut bukanlah nadanya fusaq, nada yang dipakai oleh orang-orang fasik dalam bernyanyi. Perlu jadi nada dangdut atau rock and roll atau yang lain, non sekedar kalimat yang bernada dan memenuhi, dan kontennya tidak ada masalah, atau bahkan kontennya adalah konten ilmu, nada untuk membaca dan menghafal tasrifan sorob, maka hukumnya boleh. Karena itu, ya, asal kemudian baca sorobnya tidak pakai lagu dangdut atau kemudian yang lain, ya, maka ini pendapat yang paling tepat, yang paling kuat dalam masalah ini. Ya, maka kita lihat ghina itu semata-mata ghina, semata-mata nyanyian, ataukah dicampur dengan alat musik. Kalau itu dicampur dengan alat musik, maka hukumnya haram. Ada penyanyian yang murni nyanyian, maka ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini dengan tidak tutup mata adanya pendapat yang lain dalam hal ini adalah boleh bisurut dengan sejumlah syarat. Dan tentang syair, maka syair ada dua macam. Syair itu kurang lebih puisi, dan membaca syair itu kurang lebih semacam deklamasi puisi dan tidak sebagaimana nyanyian. Dan tidak sebagaimana bernyanyi, namun lebih dekat pada deklamasi puisi, suara lantang, kemudian ya ada sedikit irama, namun tidak sebagaimana orang bernyanyi. Maka syair atau kurang lebih puisi ada dua macam. Yang pertama isinya adalah memuji Islam dan kaum muslimin dalam rangka membela kebenaran dan ahlul haq dan orang-orang yang berada di barisan kebenaran, hukumnya tidak mengapa. Kemudian macam yang kedua adalah mafihi madhu qaumin bi batil, adalah puisi yang berisi pujian untuk person tertentu, dan itu adalah pujian yang mengada-ada, pujian yang mengada-ada, atau celaan kepada person tertentu, dan itu adalah celaan yang dusta, orangnya tidak seperti itu, atau fitnah. Atau kemudian isinya adalah perkataan dusta, perkataan palsu dan buhtan dan dusta, fahadan na'um haram, maka ini adalah syair yang, jenis syair yang haram, dan adalah min a'zami afatil lisan, di antara penyakit lisan yang paling jelek. Maka orang yang kemudian membacakan syair disebut dengan penyair. Dan perlu diketahui bahasanya di masa silam, terutama setelah masa Khulafaur Rasyidin, maka kecenderungan penyair adalah mereka gunakan syair itu untuk cari duit, untuk cari hadiah dan pemberian dengan menemui para penguasa, kemudian membuat syair yang indah berisi pujian dusta untuk si penguasa. Ya, pujian dusta untuk penguasa. Maka syair model semacam ini adalah syair yang haram. Dan perlu diketahui bahasanya, syair di masa jahiliyah, terutama di masa jahiliyah, itu sebagaimana media massa di zaman ini. Siapa yang dibuli oleh media massa, dicela, maka dia tercela. Dan di masa silam, di masa jahiliyah, siapa yang dibuli dan dicela oleh penyair kondang, maka dia akan menjadi manusia tercela di masyarakat. Maka dia akan menempelah image tercela pada orang tersebut. Maka penyair, terutama di masa jahiliyah, itu seperti media massa di zaman ini. Dia yang menentukan. Orang yang kemudian tidak ada apa-apanya bisa dia angkat setinggi-tingginya, dan orang yang mulia bisa kemudian dia jatuhkan serendah-rendahnya. Oleh karena itu, maka permusuhan yang paling ditakuti di masa silam, di masa jahiliyah, bermusuhan dengan penyair. Habis itu kalau bermusuhan dengan penyair, maka akan keluarlah produk syair dia, isinya mencela habis-habisan, padahal dia penyair kondang. Maka orang itu habis di masyarakat, pembunuhan karakter habis-habisan. Oleh karena itu tadi disampaikan, di antara syair yang haram adalah kerjaan penyair semacam ini. Dia cela seseorang dan itu dusta, cuma dia ingin membunuh karakternya, menghabisinya. Maka ini syair yang haram. Dan tentang penyair, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Su'ara, was-su'ara yattabi'ul ghawun, dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, tidakkah kalian lihat bahwasanya mereka para penyair, mereka di setiap lembah, yahimun, mereka berkelana tanpa tujuan. Ya, maklum orang seni, ya, penyair, jalan kemana-mana cari inspirasi tanpa tujuan. Itu memang kerjaan para orang seni sejak masa silam, ya. Mengembara di setiap lembah, ya, makna yahimun mengembara. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan syair itu biasanya adalah isinya perkataan yang tidak mereka lakukan. Mereka berkata-kata dengan apa yang tidak mereka lakukan. illa alladzina amanu wa amilus solihat wa dzakarullaha katsira. Nah, apakah semua penyair tercela? Jawabnya tidak. Allah katakan illa alladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu, maka ada seorang sahabat yang disebut dengan, yang punya gelar syairur rasul, penyairnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat yang namanya Hasan ibn Thabit, yang dia seorang penyair dan dia tetap mempertahankan menjadi penyair setelah masuk Islam dan digunakan syair untuk membela Islam. Namun rata-rata penyair yang masuk Islam kemudian menghentikan para penyair di masa Nabi yang masuk Islam kemudian berhenti jadi penyair setelah masuk Islam. Namun ada sejumlah yang masih tetap bertahan di dunia syair, di antaranya adalah Hasan ibn Thabit, menunjukkan bolehnya hal ini. Wa dzakarullaha katsiran, dan banyak mengingat Allah. Wantasar min ba'di ma dzulimu, dan membela diri setelah dizalimi. Dan sa'alamul ladzina dzalamu, dan orang-orang zalim akan mengetahui ayyam munqalabin, yang kalibun, ke manakah mereka akan kembali. Kemudian dosa lisan yang berikutnya adalah janji dusta, janji yang tidak ditepati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik, tanda orang munafik. Namun ayat itu adalah tanda yang tidak meleset. Lain halnya dengan alamah. Alamah itu boleh jadi meleset, boleh jadi tidak meleset. Oh, ada tandanya ternyata orangnya tidak munafik. Namun ayat adalah tanda yang tidak meleset. Maka jika ada ini, maka ada kenifakan pada diri orang tersebut dan tidak boleh tidak. Yaitu orang yang jika berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia membuat janji dia menyelisihi janji. Dan jika diberi amanah dia khianat. Dan menyelisihi janji itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah orang yang membuat janji dan pada saat dia membuat janji dia telah bertekad untuk tidak memenuhi janji. Dan ini adalah menyelisih janji yang paling jelek. Kemudian yang kedua adalah orang yang membuat janji dan saat dia membuat janji dia bertekad untuk melaksanakan janjinya. Namun pada hari H dia tidak penuhi janjinya tanpa alasan. Dan ini juga menyelisih janji yang merupakan sifat orang munafik. Dan tentang hukum menyelisih, dan yang benar hukum menyelisih janji, hukumnya wajib secara hukumnya haram, dan memenuhi janji hukumnya wajib secara mutlak. Memenuhi janji hukumnya wajib secara mutlak. Namun perlu diketahui tentang masalah hukum memenuhi janji ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat jumhur ulama mengatakan hukum melaksanakan janji yang itu murni berbuat baik kepada orang lain hukumnya mustahab dan tidak wajib. Hukumnya mustahab dan tidak wajib. Dan ini adalah pendapat jumhur. Maka dengan catatan adalah janji untuk berbuat baik yang murni berbuat baik. Besok saya kasih duit ya, terus kemudian besoknya oh maaf gak jadi. Itu berbuat baik, murni berbuat baik. Ya, nanti bulan depan habis gajian kita makan-makan, habis itu kemudian tidak jadilah. Nah, ya, maka itu tidak berdosa, ya, karena hukumnya mustahab jika mengacu pada pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Ya, pendapat yang kedua pendapat Imam Malik yang mengatakan bahasanya memenuhi janji hukumnya wajib manakala janji yang kita berikan itu menyebabkan orang yang melakukan tindakan, dan jika kita tidak memenuhi janji maka dia akan mendapatkan kerugian dan mendapatkan kesusahan. Maka ada seorang bujangan yang kesulitan untuk biaya nikah, kalau maharnya mas kawinnya mahal, kemudian mengadu pada seseorang, kemudian orang yang mengatakan sudah dilamar saja maharnya nanti saya yang tanggung janji. Setelah dilamar kemudian ditanggung janjinya, oh gak jadi ya, itu urusanmu sendiri ya. Maka ini janji semacam ini yang haram untuk dilanggar dan wajib dipenuhi menurut mazhabnya Imam Malik. Namun kemudian pendapat yang ketiga, secara mutlak melaksanakan janji hukumnya wajib. dan melanggar janji, menyelisih janji, hukumnya haram. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Dan ini pendapat yang paling kuat. Di antara alasannya adalah dalilnya itu dalam satu kalimat, sama-sama tanda-tanda orang munafik. Dan Nabi sampaikan dalam satu hadis, ya, masa kita katakan berdusta itu hukumnya haram, kemudian menyelisih janji hukumnya tidak haram. Tentu itu satu hal yang tidak tepat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun, empat hal. Siapa yang empat hal tersebut ada pada dirinya, maka dia munafik tulen. Dan siapa yang ada pada dirinya satu poin, maka ada pada dirinya satu poin dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Jika diberi amanah dia khianat, jika bicara dia dusta, jika melakukan perjanjian dia melanggar kontrak perjanjian. Wa idza khosama, dan jika dia bertengkar, fajara, dia berbuat dosa. Yang dimaksud dengan fujur dalam mukhosamah adalah berani kemudian dusta, mengaku-ngaku sesuatu itu menjadi haknya padahal bukan haknya, dan dia harusnya menjelaskan sesuatu namun dia tutup-tutupi dan dia tidak mau menjelaskannya. Maka itu fujur dalam mukhosamah atau mukhosamah. Kemudian dosa lisan selanjutnya adalah orang yang melakukan amar ma'ruf namun dia tidak melakukannya, dan melakukan nahi mungkar namun dia sendiri malah melanggarnya. Dari Usama bin Zaid, qila lahu, ada orang yang berkata kepada Usama bin Zaid, lau ataita fulanan, seandainya engkau mendatangi fulan, yang dimaksudkan adalah Uthman ibn Affan khalifah, fakallam tahu, lalu engkau nasihati dia, engkau bicara padanya dan nasihati, dan nasihatilah dia. Qal, maka Usama bin Zaid mengatakan, innakum latarawna anni la ukallimu ila usmi'ukum, inni ukallimu fisiri duna an aftaha baban la akunu awwala man fatahahu. Innakum, sesungguhnya kalian berpandangan bahasanya aku tidaklah berbicara kepada dia kecuali harus aku dengarkan dan ceritakan kepada kalian, harus aku perdengarkan dan aku ceritakan kepada kalian. Sungguh aku telah berbicara kepadanya fisiri empat mata dengan sembunyi-sembunyi tanpa aku mau membuka pintu, dan yang aku tidak ingin menjadi orang yang pertama kali membukanya, yaitu pintu kekacauan. Maka beliau katakan, kata Usama bin Zaid, pintu kekacauan adalah manakala nasihat kepada penguasa itu dicerita-ceritakan. Diceritakan seorang menasihati penguasa berkenaan dengan boleh jadi kesalahan sang penguasa. Setelah dia nasihat, kemudian dia cerita kepada publik, ini saya telah bicara kepada fulan-fulan gini-gini-gini, dan dia ternyata tidak mau dan tidak menerima, merespon positif nasihat yang saya lakukan, nasihat yang saya berikan. Maka itu adalah pintu kekacauan, dan aku tidak ingin menjadi orang yang pertama kali membukanya. Maka pintu kekacauan, chaos, pintu kerusuhan itu dibuka, dimulai dari tindakan-tindakan semacam ini. Maka perkataan Usamah bin Zaid ini dalil bahasanya memberikan nasihat secara umum itu pada dasarnya adalah dengan sembunyi-sembunyi, di antaranya adalah nasihat kepada penguasa. Wala aqulu li rajulin in kana alayya amiran innahu khairun nas, dan aku tidak pernah berkata pada seseorang jika dia menjadi penguasaku, aku tidak akan berkata kepada orang tersebut dia adalah sebaik-baik manusia, ba'da syai'in, setelah hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bertanya, apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Usamah mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birajuli yaumal qiyamah, didatangkanlah seseorang pada hari kiamat, lalu dia dicampakkan dalam neraka, fatandaliku, keluarlah aktabuhu ususnya, fayaduru lalu dia berputar, ya, memutari ususnya sebagaimana keledai berputar menggiling gandum, memutari roha, mesin tradisional penggiling gandum. Ya, maka di masa silam ada mesin tradisional penggiling gandum yang dia terdiri dari dua buah batu. Ada satu batu yang diam dan ada satu batu yang bisa diputar. Yang ketika dua batu ini bertemu, maka kemudian terkelupaslah kulit gandum. Dan batu yang bisa diputar itu dihubungkan dengan kayu ke keledai, umumnya keledai. Kemudian keledai ini yang nanti akan disuruh untuk berputar. Yang dengan putaran tersebut nanti akan ada benturan antara satu batu yang diam dan batu yang berputar. Dengan itu terkelupaslah kulit gandum. Nah, alat ini, yang ini pasangannya keledai, keledai, kayu dan dua batu. Nah, ini disebut roha, alat tradisional penggiling gandum. Fayatsami'u ahlun nar alaihi, maka kumpullah penduduk neraka mengelilingi orang ini dan mengatakan, wahai fulan, masya'nuka, kenapa dirimu, bukankah engkau dulu memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Maka orang tersebut mengatakan, aku perintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, namun aku tidak melaksanakannya, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, namun aku melanggarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang diberi judul bab oleh An-Nawawi di Sahih Muslim, bab hukuman orang yang mengajak kepada kebajikan namun tidak melakukannya. Namun catatan penting berkenaan dengan hadis ini disampaikan oleh penulis, hadis ini layakni tidak berarti seorang itu tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sampai dia menjadi manusia sempurna yang melaksanakan semua aturan agama dan meninggalkan semua larangan agama. Karena hal ini ada, kalau demikian syaratnya, maka tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali manusia maksum, dan itu tidak ada kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan berhentilah amar ma'ruf nahi mungkar jika syarat orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah melaksanakan apa yang dia katakan. Maka nanti berhenti semua guru ngaji, berhenti semua mubalig, untuk kemudian berdakwah dan mengajar, karena ada saja yang memang belum diamalkan. Falau lam ya'mur, maka seandainya tidaklah boleh mengajak pada kebajikan kecuali orang yang sempurna, maka tidak ada satupun orang yang bisa mengajak kebaikan illa masya Allah, ya, kecuali para nabi yang mereka adalah manusia yang maksum. Oleh karena itu, apa maksud hadis di atas? Maksud hadis di atas bukan melarang orang untuk mengajak kepada kebajikan ketika dia belum bisa melaksanakannya. Hal ini akan bisa kita pahami dengan penjelasan ini. Wal maksud, intinya seorang muslim punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah mengajak dirinya sendiri dengan kebaikan dan melarang dirinya sendiri untuk mengerjakan kemungkaran, sehingga dia mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui karena berharap ganjaran dari Allah Ta'ala dan khawatir dengan siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kewajiban setiap muslim mengamalkan ilmu yang telah dia miliki, itu kewajiban pertama. Ada kewajiban yang kedua, dia ajak orang lain untuk melakukan kebajikan, dia ingatkan orang lain untuk meninggalkan kemungkaran, dan dia melakukan hal ini an ilmin wa basiratin, dengan dasar ilmu dan pengetahuan. Maka jika seorang itu melaksanakan salah satu dari dua kewajiban dan dia meninggalkan kewajiban yang kedua, bagi alaihi mataroka, maka dia masih punya kewajiban yang dia tinggalkan dan telah gugur darinya kewajiban yang telah dia kerjakan. Tentu manakala dia mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan tersebut dalam keadaan niat yang tulus dan ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam. Maka hadis di atas adalah memotivasi orang. Hadis yang tadi kita baca adalah memotivasi orang untuk mengamalkan ilmu, namun bukan melarang orang untuk berdakwah, mengajar, memberikan nasihat ketika dia belum bisa mengamalkan apa yang dia katakan. Dan jika kemudian orang yang boleh mengajar adalah orang yang beramal, nanti tidak ada yang bisa mengajar dan membahas tazkiyatun nufus. Nanti tidak ada orang yang bisa kemudian mengajar dan mengingatkan bahaya hasad. Nanti tidak ada yang kemudian bisa mengajar pelajaran akhlak. Tidak ada yang bisa kemudian mengajar dan mengingatkan bahaya akhlak-akhlak yang tercela. Maka maksud hadis di atas, ya, hadis Usama ibn Zaid di atas, bukanlah melarang orang untuk melakukan mengajak pada kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Namun itu memotivasi orang untuk semangat menjalankan dan mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Itu maksudnya. Kenapa? Karena setiap muslim punya dua kewajiban. Manakah yang lebih baik? Orang itu punya dua kesalahan karena meninggalkan dua kewajiban, ataukah dia punya satu kesalahan karena meninggalkan satu kewajiban? Mana yang lebih baik? Tentu orang yang meninggalkan satu kewajiban lebih baik daripada orang yang meninggalkan dua kewajiban. Nah, orang yang merasa belum beramal kemudian dia tidak mau mengajar, maka berarti dia meninggalkan dua kewajiban. Adapun orang yang dia tetap mengajar dan itu seiring dengan usaha untuk memperbaiki diri, dia tetap mengajar meskipun belum sempurna dalam beramal, maka dia minimal dia telah melakukan satu kewajiban, yaitu mengajar, dan dia kurang satu kewajiban yang lain, yaitu kewajiban beramal. Maka orang yang punya satu salah lebih baik daripada orang yang punya dua kesalahan sekaligus. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.